الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lanjutkan insyaAllah. Yang ketiga adalah kedudukan yatim dalam Islam. Ya. Kalau dalam Al-Quran jelas kedudukan yatim, islahul lahum khair, kebaikan. Ya. Kemudian kedudukan yatim dalam Islam juga orang yang melakukannya, dia dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan juga dilarang untuk menzalimi anak yatim dengan cara merampas hartanya secara zalim, menguranginya dengan sengaja tanpa kebutuhan atau hajat atau darurat. Dan juga dilarang dalam Islam kedudukannya anak yatim ini tinggi juga. Sebagaimana di surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun orang-orang yang anak-anak yatim, janganlah kamu menguasai mereka seolah-olah kamu memiliki harta mereka itu. Ya. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahatain. Aku dan kafilul yatim ini adalah orang yang menanggung anak yatim, baik dia dari sisi kewalian atau yang dia diwasiatkan atau dia orang biasa, yang mana dia mengkafil anak yatim ini. Fil jannah hakadha, di surga akan seperti ini. Asyara bis sababah wal wusta, ya. Dekat, kemudian ada farj antara keduanya, itu dekat, dekat banget. Enggak nempel gini, enggak, tapi ada sedikit. Dekat banget. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Seperti ini. Ya, sababah, misababah dan wusta. Kemudian ya memang dalam Islam yang namanya perekonomian, orang-orang yang ekonomi sulit atau dia yang mereka yang ditinggalkan oleh lelaki, baik yatim maupun janda, itu dalam Islam ada. Kata Nabi SAW, as-sa'i al armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi alladhi la yaftur wa kas sha'imi alladhi la yaftur atau la yaftir. Ya. As-sa'i al amrah, itu orang yang sa'i di sini bukan sa'i, ini apa artinya, yang menafkahkan janda, ya. Dan orang miskin, ya. Itu orang yang melakukan itu, tapi sa'inya di sini secara konstan, ya, bukan sekali gitu aja, paham sih? Jadi sa'i di sini dia yang melakukan hal yang berurutan terus sampai mungkin harta habis nggak apa-apa. Nah, itu dinafkahkan lagi. Jadi mencukupi kehidupannya. Adapun kalau misalnya sekali doang, atau ngasih beras 5 liter misalnya. Sekali itu aja, itu bukan termasuk as-sa'i al-amrah, armalah di sini, enggak sama. Jadi yang terus-menerus menafkahkan hartanya untuk membantu janda dan orang miskin, itu kalau mujahid fisabilillah, seperti mujahid. Atau seperti al-qa'im, orang yang salat dan tidak terputus salat. Atau kas-sha'im alladzi la yuftir, orang yang berpuasa dan tidak iftar-iftar. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang luar biasa yang mana belum tentu orang-orang itu mampu melakukan itu. Ya, karena memang armal di miskin ini seringkali terbengkalai, enggak dipandang. Baik, kemudian juga di antara kedudukan dalam Islam bahwasanya keberadaan anak yatim ini melembutkan kalbu manusia, ya. Bahwasanya seorang laki-laki pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qaswatul qalb, tentang kekerasan kalbunya. Maka Rasulullah berkata, "Atuhibbu an yalina qalbuka watudrik hajataka?" Apakah kamu pengen kalbu kamu itu lembut dan kemudian hajat kamu tercapaikan? Maka irhamil yatim wamsah ra'sah. Maka irham al yatim, yaitu rahmatilah, sayangilah anak yatim, dan imsah ra'sah, yaitu usaplah kepalanya. Nah, lihat tadi ayat yatim apa definisinya? Man faqada abahu wa huwa qabla al-bulugh, kehilangan bapaknya sebelum dia balig. Enggak mungkin anak udah 15 tahun, 20 tahun, ya. Masya Allah, antum enggak punya bapak. Ya Allah, kasihan kamu. atau lebih tua dari kita. Ya Allah, gak mungkin, kan? Kemudian kita bilang, kok kamu gak mau saya usap? Kan ada hadisnya. Gak bisa, ini salah paham berarti, ya, harus paham. Dan juga wa'd'imhu min tu'amika, dan berikanlah makanan dari makananmu. Yaitu kalau misalnya antum makanannya bagus, ya agak mewah dikit, maka kasih tuh makanan yang sesuai dengan style makanan kamu gitu. Maka yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Maka akan lembut hati kamu dan hajat kamu insya Allah terpenuhi dengan mengasihi anak yatim. Nah, itu diantara kedudukan anak yatim dalam Islam. Kemudian diantara di sini yang keempat, faedah menanggung menjadi kafil anak yatim. Kafalah ini menanggung. Kafil orang yang menanggung. Ya. Faedahnya adalah pertama bisa bermusahabah dengan Rasul di jannah. Bermusahabah itu berdekatan, ya, bersahabat, berdekatan dengan Rasul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama itu. Kalau misalnya faedahnya itu saja, itu adalah alhamdulillah. Berarti kan mendapatkan firdaus. Iya. Kemudian ada juga di antara faedah berikutnya adalah kita masih mengetahui tabiat kita masih selamat dan fitrah kita masih suci, ya. Dan kalbunya memiliki rahmat. Itu bagi orang yang melihat ke anak-anak yatim itu. Ya, ketika kita ada terenyuh, simpati atau empati atau senang dengan anak-anak yatim, senang karena pengen bantu mereka, itu berarti masih ada fitrah yang masih hidup tuh, ya. Kalbunya masih bagus. Kemudian juga diantara faedahnya adalah mentarqiq al-qalb dan izalatul qaswah, yaitu melembutkan hati dan menghilangkan kekerasan hati. Ya. Sebagian dari kita mungkin kaum muslimin itu ada kesulitan untuk nangis. Ya. Coba lihat anak-anak ini. Ya. Lihat anak-anak ini. Kemudian juga yang ke faedah berikutnya, kita melihat di surat Ar-Rahman. Ada kalimat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada imbalan kebaikan kecuali pasti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga may yarham man fil ardh yarhamuhu man fis sama. Barang siapa yang merahmati siapa yang ada di bumi, maka yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia. Ya. Kemudian juga di antara faedah besarnya secara sosial untuk menyayangi anak yatim itu adalah bermusahamah fi bina'i mujtama'in muslimin. Bermusahamah itu mengambil saham atau menaruh saham dalam membangun masyarakat sosial kaum muslimin. Iya. Jadi ternyata faedah dari mencintai atau mengasihi atau menyayangi anak-anak yatim itu tidak hanya faedah psikologis saja, tapi dia masuk ke dalam ranah sosial, ya. Dan anak-anak yatim ini yang dipelihara, diperbagus akhlaknya gitu kan, nanti akan menghasilkan insyaallah berkahan buat pemeliharanya dan juga buat anak yatim itu insyaallah taala. Ya, jadi kita ini kaum muslimin tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama dzalil jasad, yaitu kamu melihat orang beriman dalam saling merahmati mereka, saling menyayangi mereka, ta'atuf, saling dekat, senang, sayang antara mereka, kama dzalil jasad, seperti jasad tubuh. Idza syataka 'adwun, jika ada satu anggota tubuh kita itu mengeluh, maka tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh jasad itu seperti merasakan sehingga bisa begadang karena ada satu yang sakit saja, ya. Maka jika ada misalnya di antara antum nih, ya, yang biasa ngaji di sini, satu sakit gitu kerasa bagi yang lain. Kalau tahu, ya. Kalau nggak tahu, ya nggak kerasa. Tapi kalau bisa tahu dan nggak kerasa, nah ini berarti memang belum ada keterikatan, ya. Antum ya, ketika antum misalnya ngaji tematik di suatu tempat, di beberapa tempat, gurunya beda-beda lah, ustadznya beda-beda misalnya. Ustadz yang beda-beda itu salah satunya sakit suatu hari. Nah, kemudian bandingkan ke antum rutin ngaji di suatu tempat, ustadznya, gurunya dia terus tuh, ya, sampai mungkin sampai nggak tahu, sampai berapa dinasti pemerintahan Pak Jokowi udah lengser terus aja. Dia lagi gitu. Ya. Antum ngelihat gurunya batuknya tuh terpingkal-pingkal gitu. Ya. Pak gimana suaranya gitu kan? Itu antum merasa ada ta'atuf gitu. Ini guru saya nih kayaknya enggak lama lagi gitu. Ya. Jangan begitu yang ngomongnya. Baik, itu tadi diantara faedah-faedahnya. Kemudian kita langsung ke masalah fiqhiyah sekarang. Kalau tadi masalah-masalah ya tentang tazkiyatun nufus dan faedah-faedah aja. Sekarang masalah fiqhiyah. Sekarang menuju ke al-wilayah. Al-wilayah ini satu istilah dalam bahasa Arab, ada makna bahasa dan ada makna syariat. Wilayah ini yang nanti akan menjadi makna kewalian. Ya, sehingga kita perlu mengetahui batasannya, definisinya, sampai tahu ini wali siapa nih, ya. Al-wilayah secara bahasa itu maknanya adalah al-qurabah dan an-nusrah. Ini yang kelima ya. Definisi wilayah, al-wilayah secara bahasa itu kedekatan dan pembantuan, pertolongan. Ya. Dari situ kita akan mulai menerawang makna wali. Wali itu adalah yang dekat, ya. Yang membantu itu wali. Ya, jadi makna wali ini sebenarnya banyak. Apapun yang dekat atau membantu itu wali. Mau dia teman, mau dia sahabat, selama itu membantu atau dekat sama kita dan kita senang dekat sama dia, maka itu walinya kita. Ya. Syaitan wali atas syaitan lainnya. Orang-orang munafik, orang-orang kufar wali terhadap yang lain. Mukminun auliya ba'dhum ba'd. Ya, karena kedekatan mereka dan saling tolong menolong mereka. Bedanya adalah orang beriman saling tolong menolong albirri wa taqwa. Kalau misalnya orang-orang kafir atau munafik atau fasik saling tolong menolong alal ismi wal udwan. Ya, dan kelak mereka akan bercerai-berai. Itu pasti kalau orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau secara syariat ya, itu simpelnya nah ngambil definisi yang simpel aja, ibaratun an sultatin syar'iyyah. Ibaratun an sultatin syariah, yaitu suatu ungkapan tentang kekuasaan syar'i. Udah itu aja. Wilayah kewalian itu ada suatu ungkapan tentang adanya kekuasaan syar'i, kekuasaan yang sah dalam secara syar'i. Ini kan umum sekali. Jadi wilayah di sini masuk ke dalam tata negara, kenegaraan, ya itu wilayah. Wali, ulil amri, ya. Syar'i enggak? Nah, ini masalah di sini. Hukumnya syar'i atau enggak gitu kan? Sebagian mengatakan kalau hukum yang ditegakkan enggak syar'i, maka dia bukan ulil amri syar'i. Sebagian mengatakan kalau hukumnya walaupun dia bukan hukum syar'i, tetapi orang yang masih muslim dan masih menganggap bahwasanya Al-Qur'an Sunnah itu yang lebih baik, maka dia ulil amri gitu. Allah alam yang kedua lebih tepat dan lebih bermaslahat jauh dibandingkan dengan yang pertama. Baik, jadi wali ya, sunnahnya Rasulullah SAW ketika kita sedang safar bertiga misalnya, disunnahkan untuk mengangkat satu menjadi amir, amirus safar, dan dialah walinya. Kenapa? Ini dia wali, yaitu wilayahnya di sini ada ibaratun an sultatin syar'iyyah. Syar'i gak ini? Syar'i. Ya, karena ada hukumnya kita bikin angkat pemimpin ya, sunnah, tapi gak wajib ya. Ketika misalnya kita ngedrive, masya Allah, apa namanya, touring, ya, masya Allah, tour gitu kan, maka kita angkat satu orang menjadi amir kita, bukan amirul haj, amirul tour, gitu kan? Ya, kita amirnya nih, dia nanti yang akan mentarjih mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat cucunguk gitu. pendapat anak buahnya gitu kan. Ini makannya di mana? Enggak, ini Padang di sini enak loh. Enggak. Bumbunya masalah jelek banget itu. Enggak, di warteg aja warteg. Enggak mau anak pernah mau kecoa di ininya. Enggak, di sini aja. Nah, di sini ketika terjadi ikhtilaf dan perselisihan enggak mungkin kita bullah sunnatul rasul. Enggak ada memakan di mana, enggak ada di situ. Kemana? Amir. Ya. Ketuk palu kan, dan diam gitu kan, warteg ya, nah, gitu karena dia orang Jawa gitu kan, nggak apa-apa, ikuti semuanya, nggak boleh dimelot, Karena apa? Udah ini walinya di sini, enggak boleh, kan? Enggak boleh membelot, ya. Itu kewalian ibarat sultan syar'iyyah. Nah, begitu juga dengan kewalian kewalian wilayah dalam masalah ini, anak yatim. Nah, dia memiliki sultan secara syar'i dan dilarang untuk zalim dalam kesultanannya itu. Kewaliannya itu. Paham di sini? Baik. Kemudian macam-macam, nama yang keenam ya, macam-macam wilayah. Macam-macam wilayah. Kita kerucutkan konteksnya bukan wilayah umumnya. Maksudnya kita kerucutkan dalam masalah anak yatim. Karena wilayah ini banyak. Ya, wilayah keluarga, wilayah pemerintahan, struktur masyarakat, safar. Masuk juga wilayah sekolah misalnya. Nah, ini kita cukupkan pada masalah anak yatim. Wilayah macam-macamnya itu kalau ditinjau dari umumnya kewilayahan terhadap anak yatim, kewalian terhadap anak yatim, ada dua macam. Yaitu kewalian terhadap jiwanya, ya, dan yang kedua kewalian terhadap hartanya. Ya. Dan bisa juga kewalian terhadap jiwa dan hartanya digabung. Jadi kewalian terhadap anak yatim, ya, secara umum itu ima kewalian terhadap jiwanya anak yatim itu, menjaga jiwanya, atau kewalian terhadap hartanya dia. Atau bisa juga dua-duanya. Orang ini menjadi wali untuk jiwanya dan hartanya anak yatim ini. Contoh misalnya kewalian atas jiwanya, berarti kan orang yang menjadi wali untuk jiwanya anak yatim ini, dia menjaga anak yatim ini, menjaga fisiknya, ya. Dan juga menjaga akhlaknya, tarbiyahnya. Ya, dan juga menjaga, dan juga bahkan nanti ketika menikah. Ya. Menikahi juga bisa di sini. Termasuk kejiwaan juga, menikahi juga dia walinya gitu. Baik. Itu untuk kewalian atas kejiwaan anak yatim ini. Nah, kalau kewalian atas harta, kewalian atas harta ini kan berarti dia nanti yang akan bertanggung jawab dalam memanage hartanya anak yatim ini. Ya kan? Nah, memanage harta yatim. Anak yatim ini kan, yang tadi Anda bilang anak yatim secara tamyiz terbagi menjadi yang mumayyiz dan yang enggak. Yang apalagi yang enggak mumayyiz, yang masih enggak tahu apa-apa. Enggak mungkin kok kita serahin duit ke dia. Nah, kan kita bisa memanage. Nah, nanti memanage itu, bisa kita putar tuh duit supaya menjadi yang lebih menguntungkan, boleh. Nanti ada lagi permasalahan itu. Itu yang manage siapa? Itu wali. Wali yang memanage hartanya. Tetapi tidak semua wali itu tak khususnya di harta. Kadang walinya udah saya ngejaga dia aja. Ya. Misalnya pondok pesantren yatim piatu misalnya. Itu kan enggak mesti mereka mengelola hartanya anak yatim ini, enggak. Mereka cuma mentarbiyah, menjaga, jangan sampai diculik, jangan sampai sarot apa, kabur misalnya atau gimana gitu. Itu wali wilayah atas apa? Jiwanya mereka, jasad dan jiwanya mereka. Terus wali hartanya siapa? Ya ada lagi masing-masing. Ya di kampungnya gitu ada sendiri gitu. Dia yang muter-muter itu harta. Dia yang dengan harta itu dia yang nanti bayar SPP dengan harta itu misalnya. Nah, itu dia yang beda lagi. Paham enggak di sini maksudnya? Paham. Paham, antum paham enggak? Jangan bohong dong. Paham gak? Antum? Gak paham. Masya Allah, lu gak paham. Ana ulangi. Gak apa-apa, bagus. Wilayah secara umum, ada wilayah terhadap harta. Ada wilayah terhadap jiwa, dan ada wilayah terhadap harta. Wilayah terhadap jiwa itu berarti penjagaan dirinya. Ya. Ada wilayah terhadap harta berarti penjagaan hartanya. Nah, simpelnya gitu. Paham gak sampai sini? Kalau penjagaan terhadap diri atau jiwanya anak yatim itu, berarti antum cuma ngejaga dia doang, jangan sampai ya kabur atau hilang atau akhlaknya nggak bener atau gimana gitu. Ya itu penjagaan terhadap jiwa. Ya, kalau penjagaan terhadap harta, wilayah terhadap harta itu berarti antum yang ngelola harta dia. Antum yang pegang itu harta dia dan antum kelola gitu. Atau bisa juga antum dua-duanya. Ya. Anak yatim ini antum taruh di rumah antum juga, mas, sama-sama hidup gitu. Ya, bukan anak angkat ya, anak yatim tetap. Antum kelola hartanya dan antum jaga orang ini, anak yatim ini. Ini berarti wilayahnya untuk nafs dan juga mal, dua-duanya digabung. Berarti ada tiga ya. Ada yang takhusus di wilayah tentang jiwanya dia saja, dianya. Ada yang takhusus di masalah hartanya dia aja dan itu boleh. Ya. Ada yang dua-duanya di dia, yaitu jiwanya dan hartanya dia yang jaga. Fahrazi, anda paham? Paham semuanya? Paham. Baik. Kemudian apa ini? Syarat-syarat wilayah. Nah, syarat-syarat wilayah maksudnya syarat-syarat menjadi wali. Oke? Okay? Syarat-syarat menjadi wali bagi orang anak yatim. Ya, kita masih konteks itu. Yang pertama, an yakuna hurran balighan aqilan. Walinya ini harus hur, merdeka. Bukan budak. Baligh, ya baligh harus. Bukan belum balik, sama berarti kalau misalnya belum balik, mana bisa sama-sama anak SD, ya kakak kelasnya jadi walinya dia, wah Allah, hebat banget, udah gitu dia memanage hartanya, masya Allah. Padahal anak, padahal dia sendiri juga jajan juga nggak becus. Kemudian aqilan, berakal. Nah, jadi tadi syarat ini ya masih no, poin pertama loh, walinya ini harus apa? Merdeka, bukan budak. Ya, budaknya menjadi wali bagi anak yang berbeda, enggak bisa. Stratanya udah beda, ya. Kemudian, kedua, baligh. Enggak boleh sama-sama masih ingusan, enggak boleh. Ya. Apalagi lebih muda, enggak mungkin kan? Kemudian aqil, dan berakal. Jadi wong edan itu enggak bisa. Wong edan ini maksudnya apa? Kehilangan akal. Adapun kalau wong edan di sini maksudnya adalah dia bisa menulis buku dalam satu hari, satu buku. Nah, ini beda lagi. Ini bukan wong edan. Yang dimaksud di sini bukan ini. Ini aqilan ghairu aqil, hilang akalnya. Itu yang pertama. Ya. Atau disingkat memiliki ahliyah, memiliki kecakapan gitu ya, untuk menjadi seorang wali. Kemudian yang kedua, syarat menjadi wali yang kedua, ittihaduddin. Apa arti ittihaduddin? Satu agama. Ya. Jadi begini peraturannya. Walinya ini muslim dan anak yatimnya muslim. Ya. Gimana kalau misalnya anak yatimnya ini muslim, walinya katolik, boleh? Dia sah, gak bisa memenuhi kriteria atau syarat. Gak boleh. Ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Walinya muslim, anak yatimnya kafir. Sah atau tidak? Sah, diperbolehkan. Dengan syarat jangan sampai walinya ini menyia-nyiakan anak yatim yang muslim. Maksudnya ya, kalau ada anak yatim yang muslim, pilih yang lebih baik atau yang itu muslim. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah. Ya kan? Dan dakwahi gitu. Masih bisa dicuci otaknya insyaallah ya. Ya, belum begitu kotor. Kemudian ya, kemudian syarat yang berapa sekarang? Keempat. Ketiga. Syarat ketiga setelah merdeka, baligh, akal, kemudian satu agama, syarat ketiga adalah al-adalah, bukan fasik. Walinya ini bukan orang fasik. Nah, terus batasan fasik itu apa? Fasik itu batasannya adalah yang suka bermaksiat terang-terangan. Paham? Kalau dia suka bermaksiat tapi enggak pernah orang tahu dia maksiat, maka ini kita hukumi zahir. Iya. Orang kelihatan alim banget tapi dia sering maksiat sembunyi-sembunyi, itu urusan dia sama Allah nanti. Dia tetap adil bagi kita karena kita enggak tahu dan kita enggak memblack juga kehidupan dia. Hah? Jadi adalah ini enggak fasik secara zahir, yaitu enggak maksiat terang-terangan. Nah, kalau misalnya maksiat terang-terangan, ya misalnya apa contohnya? Banyak itu, nggak bisa itu ya. Tapi bagi kita biasa. Atau gini aja, yang alim gitu kan, alim tapi fasik, itu gimana tuh? dan terang-terangan maksudnya. Misalnya rajin ngomentarin status akhwat misalnya. Gak bisa ini, gak adil ini, gak bisa. Beneran gak bisa. Ini muruahnya hancur nih, beneran. Muruah itu apa muruah? Kehormatan, wibawa. Gak bisa ini gak adil. Ya. Apalagi colak-colek ya. Nepok gitu kan. Nepok di Facebook apa namanya. Ya, nyolak-nyolek gitu loh. Gak cuma satu, dua, tiga, empat, lima ya. Dan rajin itu, komentarnya di status akhwat. Gimana status ikhwan? Gak pernah komentar. Subhanallah. Gak tahu itu, Masya Allah. Nah ini gak bisa seperti ini. Berarti dia gak punya keadil. Gak adil. Kemudian misalnya, yang berikutnya, yang tadi udah tiga ya. Keempat sekarang. Dia memiliki kecakapan dalam tasarruf. Tasarruf ini memegang amanah. Ya. Kecakapan dalam memegang amanah, kemampuan dalam memegang amanah. Ya, kecakapan ini misalnya nih ya, ada seseorang dia akan menjadi wali misalnya, tetapi dia ini mau jadi wali dalam wilayah misalnya tarbiyahnya, tapi dia sendiri enggak bisa ngajar apa-apa. Enggak bisa. Ya. Nah, ini enggak cukup. Terus abis itu dia mau memanage harta ini, tapi dia gak ngerti hukum jual beli. Nah kok kayak gini kan betapa banyaknya orang yang gak layak. Ya kan? Makanya itulah orang yang gak layak dijadikan ini idza dhuyatil amanah fantadirsah. Atau idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirsah. Itu perkara gak disandarkan kepada ahlinya. Dia menjadi wali tapi wali harta anak yatim, tapi dia sendiri gak ngerti fikih harta anak yatim atau fikih muamalah pada umumnya. Dan dia bertasarruf dengan riba, dengan apa udah biasa. Ini gak boleh jadi wali sebenarnya, gak sah. Gimana kalau udah terjadi? Taubat harus ya. Jadi gitu ya. Jadi dia harus bisa. Jadi pertama dia hur, merdeka, baligh, berakal. Kemudian satu agama. Kemudian adil, kemudian cakap, mampu dalam ya, melakukan amanat itu. Ya. Oke, itu tadi wilayah, ada ya syarat-syarat wilayah. Kemudian al-wisayah pewasiatan. Wisayah ini pahami baik-baik bedanya wilayah dengan wisayah. So, wilayah itu biasanya adalah kerabat. Biasanya atau normalnya standarnya ada kerabat. Karena ketika seorang anak yatim karena kehilangan bapaknya, baik karena kematian atau lainnya, itu biasanya kerabatnya lah yang menanggungnya. Ya. Kemudian sekarang ada yang namanya wisayah, wasiat. Wasiat itu adalah tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut. Tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut. Penyerahan suatu hak, ya. Penyerahan suatu hak yang dikaitkan atau apa? Disandarkan atau dikaitkan setelah kematian. Penyerahan suatu hak yang dikaitkan atau disandarkan kepada setelah kematian. Jadi kalau misalnya ada seseorang berwasiat, ya, sebelum matinya nih, belum mati dia, saya wasiatkan, bukan usikum bitaqwallah itu kapan sampai sekarang juga harus. Iya, usikum bitaqwallah, jangan nunggu saya mati, sekarang taqwallah, ya kan? Tapi ini yang maksud ini lebih ke harta atau semacamnya. Saya wasiatkan Mas Arif, ya, kamu akan mendapatkan kuda pacu saya 3 ekor. Itu wasiat saya. Jangan abis itu ngomong, itu wasiat saya langsung pergi ngambil kuda ini sekarang. Alhamdulillah udah punya saya. Belum mati gitu loh, nunggu mati dulu. Dan gak perlu juga yang mewasiat. Tapi kamu harus nunggu saya mati dulu. Gak ngomong gitu juga dia. Ya, tadi jadi ketahuan, wasiat itu ketahuan. Jadi wasiat ini baru haknya terpindahkan ya ketika sang pewasiat telah meninggal. Oke. Okay? Gitu. Nah, itu wasi atau wisayah. Apa wisayah? Nah. Kemudian tadi usulnya udah paham. Jadi penyerahan hak atau kepemilikan yang diikatkan, dikaitkan atau dimulai sebelum setelah kematian sang pewasiat. Oke, udah paham itu insyaallah. Kemudian ada rukun-rukun wasiyah. Ya, tentu ketika ada wasiat harus memenuhi rukun ini. Ada rukun. Pertama harus adanya yang namanya al-musi. Alif lam mim waw shad ya. Alif lam mim waw shad ya. Mim waw shad ya. Musi. Al-musi. Ah, harus ada itu sahibul wasiat. Ada nih wasiat, siapa yang berwasiat? Enggak ada yang berwasiat. Apa sih maunya? Enggak ada, ada wasiat tapi enggak ada yang berwasiat. Ya mungkin. Ini malah asasi banget ya, harus ada nih. Jadi sahibul wasiat itu musi. Yang mau mati ini gitu, yang mau wafat ini. Kedua, al-wasi. Al-wasi, alif lam waw shad dan ya, al-wasiyyu. Ah, al-wasi ini sama aja al-musa ilaihi gitu. Dalam arti lain, nama lain istilah lain al-musa ilaihi, yang diwasiatkan kepada dia. Ya, ini orang yang diwasiatkan kepada dia, itu orang bukan barang. Ya. Mas Arif, saya wasiatkan kepada kamu 3 ekor sapi saya. Nah, ana di sini sebagai apa? Musi, sahibul wasiyah. Arif di sini sebagai, Mas Arif sebagai wasi atau musa ilaihi. Ya. Berarti beliau sebagai wasi. Nanti akan ana sebut jadi sebagai wasi. Wasi ini orang yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Nah, kemudian sapi tadi sapi apa kuda? Kuda berubah ya, sapi ya. Oke. Nah, itu sapi itu tadi wasi antum ya. Nah, kemudian nanti ada lagi sapi, nanti akan kita bahas nanti sapinya. Insyaallah, nama sapinya apa? Sebagai apa dia? Nah, jadi kalau misalnya wasiat terhadap anak yatim ini, misalnya anak punya anak ya. Ya, anak punya anak, usia masih 7 tahun. Ya. Kemudian anak melihat Mas Arif ini masyaallah dia menanggung amanat apa? Dia orangnya sangat amin. Amanah insyaallah. Maka kemudian sebelum wafat anak bilang Mas Arif, anak titipkan, mewasiatkan ke antum, tolong jaga anak ini. Jaga anak ini, anak tentukan dari segi nafs dan juga harta. Ya kan? Berarti antum nanti menjadi seorang wasi. Ya, antum harus menjalankan itu. Harus menjalankan itu. Oke, paham sih. Oke, itu namanya wasi. Bagaimana kalau misalnya wasi tersebut adalah perempuan? Misalnya di sini ada perempuan namanya, ana lupa kalau misalnya ana minta nulis, tolong tuliskan namanya apa, nickname atau nama asal lah, yang penting ada tandanya. Karena ini sama semua nih orang ini. Misalnya ada perempuan namanya Nabila misalnya, ya Nabila ini seorang yang rahimah, yaitu penyayang terhadap anak-anak, ya. Tapi belum nikah gitu. Kemudian Nabila, sini kamu. Dan Nabila ini tetangga, bukan siapa-siapa saya. Nabila, tolong panggil Nabila. Nabila, saya ingin wafat. Sebenarnya saya enggak ingin, cuman bentar lagi wafat. Ya. Ada orang yang mau kayak gitu ya, mau wafat ya. Tolong Nabila jaga si Samsudin itu. Ya. Dia masih kecil. Kamu rawat dia. Rawat inap di rumah kamu. Itu orang sakit aja. Rawat di rumah kamu. Hartanya kamu pegang. Kamu kelola. Ini wasi bukan? Wasi, wasiyah. Perempuan yang diwasiatkan kepadanya. Maka dia nanti menunaikan itu. Tetapi, ya tentu ya harus mempunyai kecakapan ini wasi ini. Bahwa Nabilahnya juga anak yatim, ya jangan. Atau Nabilahnya apa, orang gila atau apa, jangan. Ini bagus, ya diwasiatkan. Kalau ternyata Nabilah ini fasiqah, enggak benar, maka boleh keluarga enggak terima, boleh. Ya, karena maslahat dan madharatnya ditinjau juga. Oke, jadi boleh berwasiat tentang anak yatim ini kepada seorang perempuan, boleh. Ya. Boleh enggak berwasiat untuk orang akhras? Misal dia buta atau bukan buta. Apa akros itu? Apa? Ima tuli ima bisu lah. Ya. Bisa nggak? Atau bisu lah bisu. Boleh nggak berwasiat pada orang bisu? Misalnya, siapa yang bisu ini? Bisu Pak Zainal misalnya. Pak Zainal ini bisu, ya. Nggak bisa ngomong, tapi paham kalau ada pertanyaan ada itu, dan dengar bisa, ya, dan bisa memahami apa yang didengar. Pak Zainal, saya serahkan Samsudin kamu kepada kamu, kamu yang ngurus nanti pas setelah saya wafat. Nah, sah atau tidak wasiat tersebut, selama Pak Zainal ini, walaupun dia bisu, dia punya bahasa isyarat dan bisa dimengerti orang, maka sah. Tapi kalau dia bisu dan gak bisa ngapa-ngapain, nulis gak bisa, baca gak bisa, cuma bisu aja, kelebihannya cuma bisu itu doang, itu kekurangannya. Soalnya Pak Zainal, kamu nanti buat kamu ininya apa namanya, buat kamu, saya wasiatkan buat kamu tanggungan untuk anak ini, tarbiyah dan seterusnya dan hartanya kamu kelola. Gitu. Terus pas kejadi pas udah jadi wali, dia nggak bisa apa-apa. Anaknya diliatin aja terus. Anaknya bingung. Apaan nih orang ngomong? Terus nggak bisa bahasa isyarat, nggak bisa nulis, nggak bisa. Karena apa? Ya anaknya nanti nggak bakal jadi apa-apa. Gimana mau ngelola harta kok gitu? Bagaimana kalau misalnya berwasiat kepada seorang yang buta? Boleh. Tapi ditinjau lagi, tadi ditinjau lagi. Kalau misalnya ternyata kebutaannya tersebut membuat banyak yang terbengkalai, maka jangan. Ya. Baik. Bagaimana kalau misalnya ada orang kafir? Ya. Masya Allah, Khalid misalnya punya tetangga non-muslim, kafir. Kemudian non-muslim ini melihat Khalid ini berakhlak mulia. Ya. Maka setelah itu non-muslim bilang, tolong panggilkan nak Khalid itu, yang baik hati itu. Ya. Datang Khalid. Ada apa Bude? Kan? Saya mau wafat. Ini anak tinggal satu-satunya ini. Siapa namanya? Misalnya Charles. Misalnya. Ya. Charles ini, tolong kamu jaga baik-baik. Kamu bimbing dia. Ya. Terus habis itu, ya udah, gitu aja ya. Mati. Ya. Nah, sah atau tidak wasiat ini? Sah, wasiat ini sah. Jadi dia bimbing, diajak ke Islam. Tapi sayangnya Charles laki-laki. Ya, antum jadi wasinya. Nanti gimana kalau perempuan boleh dinikahin enggak? Ya enggak masalah, bukan mahram enggak apa-apa. Ya kan? Enggak diharamkan kan? Ya. Baik. Ya sebagai wasi atau sebagai wali enggak mengharamkan begitu saja gitu kan? Iya. Baik ya. Tadi berarti rukun berdua ya. Ada wasi, ada musi, ada wasi atau al-musalah. Al-musa ilaihi ya. Kemudian yang ketiga, ada al-musalahu. Alif lam mim waw sad. Dia bukan ya dia, hampir mirip dengan ya setelah sad, tapi enggak ada titik dua. Al-musalahu. Al-musalahu ini yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Apa? Al-musalahu ini bukan. Bukan isi wasiatnya, itu ada lagi, al-musabihi itu. Bukan yang diwasiatkan padanya, yang diwasiatkan untuknya. Anak yatim ini gitu. Anak yatimnya al-musalahu. Ya. Ya misalnya topik ini yang anak yatimnya. Anak bapaknya dia gitu misalnya. Ya. Kemudian Arif ini Mas Arif setelah kepergian anak ya, masih mau wafatnya anak, tolong gembleng anak ini. Kemudian anak sebut aib-aibnya nih. Dia buruknya di sini, hati-hati kamu gitu kan. Tapi ini wasiat. Setelah ini berarti anak sebagai musi, antum sebagai wasi atau musa ilaihi, antum sebagai musalahu. Ya. Kalau misalnya diwasiatkan, apa wasiatnya? Wasiatnya adalah pendidikan dan harta. Maka itu yang keempat adalah al-musabihi. Yaitu hal yang diwasiatkan dengannya. Ya, orang yang diwasiatkan kepadanya itu arif, yang diwasiatkan untuknya adalah mustafik, dan hal yang diwasiatkan itu adalah tarbiyah dan harta, maka itu al-musa bihi. Ya. Kalau misalnya ana wasiatkan ke Mas Arif setelah ana wafat antum dapat mobil ana. Ana wasi, bukan, ana musi, ya, antum wasi dan barang mobil itu menjadi al-musa bihi. Ya, antum al-musa ilaihi, ya. Baik, kemudian yang kelima harus ada sighah. Sighah itu kalimat, kalimat yang menunjukkan wasiat. Boleh kalimat berupa lisan atau tulisan. Ya. Lisan atau tulisan. Kalau memang enggak bisa nulis, enggak bisa ngomong, isyarat boleh. Misalnya nunjuk ke mobil. Ini mobil kan? Antum Mas Arif. Maka jadi itu wasiat. Ya. Kadang udah ketunjuk tahu gini. Gitu. Bukan artinya itu mobil. Pas saya mati, kamu ikutan mati. Gitu. Gak gitu kan ngomongnya. Gak gitu. Tapi itu wasiat. Aduh, ini waktunya Masya Allah. Sempit sekali. Sampai mana kita? Rukun wisaya udah ya. Coba kemudian yang 10, hukum menjual atau membeli sesuatu dengan harta anak yatim untuk pribadi. Hukum menjual atau membeli sesuatu dengan harta anak yatim tapi untuk pribadi. Boleh apa enggak? Ini ada ayatnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia kaya, siapa yang kaya di sini? Wasinya. Kalau Mas Arif ini kita lingkaran gini terus ya. Antum anak yatim, Taufik, ana bapaknya, tapi anak cepat mati dong kok gitu. Antum wasi ya. Kalau misalnya antum Mas Arif, antum kaya, falyastafif, maka enggak boleh. Enggak boleh antum makan itu harta dengan sengaja. Ya. Tapi waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau misalnya antum itu fakir, miskin, maka silahkan makan sesuai kebutuhan antum. Cuma masalahnya sebagian ulama yang membolehkan itu ketika fakir ya, membolehkan itu, mereka juga kemudian menghitung nanti kalau misalnya antum sudah tidak fakir lagi, ketika sudah aisar, sudah kaya ya, sudah punya duit gitu, apakah antum harus membalikan uang itu atau tidak. Nah, banyak dari ulama mengatakan tetap harus dikembalikan ya. Jadi antum diperbolehkan memakan atau memanfaatkan untuk pribadi harta anak yatim antum, tapi itu dengan syarat, yaitu pertama untuk makan saja ya, bukan untuk pakaian apa enggak, ada yang mengatakan seperti itu. Dan yang kedua, setelah nanti antum udah punya duit, antum mengembalikan, karena ini seperti muqaradah atau qard, seperti hutang. Ya, karena pada hakikatnya harta anak yatim bukan harta antum. Gitu. Jadi ketika udah beruang, udah punya duit, balikin, ya. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian lagi enggak perlu kata mereka. Cuman lebih baik dikembalikan, ya. Baik, itu paham di situ ya. Kemudian tapi ini dikembalikan di sini maknanya dhoman. Dhoman ini bukan dalam artian mengembalikan hutang, tapi jaminan duit ya. Tapi ala kulli hal dikembalikan. 11, hukum mudharabah dengan harta anak yatim. Apa itu mudharabah? Investasi. Baik, intinya itu simpelnya itu investasi. Yaitu seseorang sebagai sahibul mal, dia kemudian mengoperasikan seorang mudharib, yaitu pegawai atau semacamnya lah. Contohnya seperti apa? Anak-anak punya fulus, anak punya modal. Milik modal. Anak punya modal 30 juta. Anda mau bisnis. Bisnis apa kira-kira? Kayak yang lain lah. Tahu bulat. Baik, tahu bulat versi Anda. Kemudian Anda pekerjakan Mas Arif. Mas Arif mulu lah korbannya lah. Gak apa-apa. Ya, akhlas semua. Masya Allah. Anda kok wajahnya jadi merah setelah dapat surat ini? Masya Allah, kenapa? Ya, Pak. Wallah, ini waktunya sedikit sekali ini. Nah, Anda kan pemilik mal ya. Dan Anda deal dengan Mas Arif. Sekian persen dari keuntungan. Itu kita bagi berapa kita? Nah, ini mudharabah mana? Mudharabah. Ya. Jadi, tapi kalau rugi siapa yang nanggung? Pemodalnya Anda. Enggak boleh dia nanggung kecuali kalau kerugian itu karena kelalaian dia. Misalnya, antar di bisnis apa tadi ya? Tahu bulat. Kayaknya kurang ini deh. Apa wibawa Anda kurang jadinya, ah? Ya ala kulih halal, gak apa-apa lah, yang penting halal lah ya. Nah misalnya Anda punya modal 30 juta untuk berapa unit apa, oke lah, mobil 1 unit mobil bekas pick up yang ya Allah musta'an ya, statusnya Allah musta'an. Nah oke, kita dapat itu mobil pick up, alhamdulillah itu 15 juta dapat, masya Allah, alhamdulillah tuh harga teman ya. Nah Mas Arif, yuk kita pekerjakan. Tapi ini modalnya itu kan mobil kan punya Anda. Ya. Tapi sekarang modal buat produksi tahu bulat itu. Jadi Mas Arif doang yang kerja. Ya. Maka kemudian dia yang goreng, dia yang nyetir, dia yang menyorakan. Misal aja luar biasa itu, luar biasa. Mangkal di dekat pom bensin gitu kan. Nah, di situ harus deal. Ini nanti kita hitung lagi. Antum audit lagi semuanya, keuntungannya berapa, keuntungan bersih. Ternyata keuntungan bersih, anggap dalam seminggu mendapat keuntungan bersih doang, bersih benar-benar nih 2 juta, dikit gak? Dikit ya? Ya udah naikin lagi, 10 juta. Ih, tahu bulat, masya Allah ya. Nah 10 juta ini ya, itu dari awal kita udah deal, dari awal, bukan pas untung baru kita deal, enggak, dari awal udah bilang, baik, antum 50%, ana 50%. Boleh itu, bahkan antum mau 70% atau mungkin juga, itu enggak apa-apa, ana rela 30%. Walaupun ana sahibul modal. Baik, 50 yang beri sepakat, antum 50% terima, ana 50%. Baik. Nah, nanti ketika untung bersihnya itu dibagi 50%, ana dapat 5 juta, antum 5 juta. Paham di sini? Tapi ternyata di hari ke-6 ya, suatu ketika di hari ke-6 wah, udah langsung ya kebakaran mobil itu. Sebabnya apa? Sebabnya Mas Arif lalai misalnya. Ya, emosi sama pedagang, sama pembeli gitu kan. Kemudian stek. Duhnya itu mengobarkan sesuatu kemudian kebakaran. Ya. Nah, di sini karena kerugian karena niatnya kelalaian dia, maka dia bayar itu ganti rugi. Kecuali kalau Anda maafkan. Dan insyaallah maafkan, enggak apa-apa kok. Ya, itu mudharabah. Nah, sekarang dalam kasusnya boleh enggak kita menjadikan harta anak yatim ini sebagai modal buat melakukan mudharabah? Apa hukumnya? Boleh. Boleh, bahkan itu dianjurkan. Karena apa? Kita kan nyari untung dari mudharabah itu. Iya, boleh. Dan bagus. Ya, tapi kita harus tahu hukumnya. Harus tahu hukumnya, harus tahu trik-triknya, harus tahu pasarnya, dan seterusnya. Jangan asal-asalan. Oke? Okay? Jam berapa azan? Hah? Ya, bismillah. Jadi boleh ya, kita lanjut terus. Kemudian, hukum menjual harta anak yatim secara nasiah. Apa itu jual beli nasiah? Tahu gak? Nasiah itu apa? Nasiah artinya muajjal. Apa arti muajjal? Tertunda. Apa yang tertunda? Duitnya. Paham? Antum mesen sesuatu, ya. Bang, Anda beli dong. Beli apa? Apa yang beli? Apa beli apa kira-kira? Handphone, ya. Tapi pernah beli handphone. Langsung ke penjual ya, ini langsung menjual, bukan perantara. Penjual. Anda beli handphone. Taip, beli handphone. Oh, berapa harganya? 2,5 juta. Taip, Anda ambil dulu ya, nanti duitnya nanti. Ah, ini jual beli nasi ya. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ada yang bilang enggak boleh? Bukan riba nasi ah, bukan, ini beda lagi. Beda. Nah, kalau misalnya kayak gini modelnya. Anda nitip. Nah. Nitip, pesan ya. Apa apa misalnya, apa pesan apa? Tadi apa sih Anda HP. Anda pesan HP merek ini, speknya gini. Nih, duitnya 3 juta. Ya. Baik, dia beli. 2,5 juta balik. Sah atau enggak nih? Ya enggak apa-apa, enggak. Ini wadiah sah, enggak masalah. Ya, dan kita kemudian bayar dia buat karena usaha jerih payahnya, enggak apa-apa juga. Ujroh, kan? Kemudian kalau misalnya kasusnya bukan di awal kita ngasih duit, kita ngasih duit setelah dia beli, ini berarti kan ngutang, paham nggak? Beli nana HP ya, nanti ya, duitnya mana? Ntar habis yang pendapat dah anak kasih. Tapi dia beli 2,5 juta HP-nya, sampai ke kita, dah mana 2,5 juta? Nah, ini kan berarti ketika kita menunaikan apa? Ketika kita apa namanya? Bayar itu bayar hutang, bukan bayar barang, bukan bayar, tapi itu bayar hutang. Kalau kita tambahkan dengan jasa, ini bisa menjadi riba jadinya. Kenapa? Karena ada dua transaksi, dua hal, yaitu bayar hutang dan memberikan manfaat. Ya kan? Kan kita ngutang sama dia, terus kita kasih manfaat. Paham gak? Di depan mana? Itu nitip. Gak masalah. Itu nitip. Tapi itu tadi ya, kita gak usah lanjut itu. Jauh banget itu gak ada. Ya, gak, itu. Oh ya, anggap aja itu yang kita titip itu anak yatim. Nah, ada hubungannya sama anak yatim. Tapi ini ada menjual harta anak yatim secara nasiah. Gimana bentuknya? Harta anak yatim ini gak mesti duit ya, gak mesti. Misalnya anak yatim ini punya mobil warisan, masya Allah. Nah, kita jual secara nasiah. Ada orang butuh mobil, ya. Yuk, ini kita jual. Bayar kapan? Ntar. Pas udah berapa tahun depan atau gimana? Boleh nggak? Boleh. Kan dari penjualan itu dapat keuntungan nggak? Dapat keuntungan dan bisa jadi gimana nanti? Lebih gede lagi apa ketika itu atau kurang? Tapi harus disepakati dari awal ya. Gak boleh nanti jubli, apa ini mobil berapa harganya? 50 juta ya, 50 juta oke, nanti Anda bayar tahun 2017 bulan 12 purnama kedua misalnya. Nah, kemudian hari itu datang, kita tentukan enggak 50 juta, harga udah naik 60 juta. Boleh enggak boleh. Ini yang gak boleh, ya. Baik, itu udah ya. Kemudian 13, hukum menjual harta anak yatim dengan adanya iwat. Iwat ini ganti, yang bukan berupa duit. Misalnya anak yatim ini punya mobil, terus kita jual, kita barter dengan mobil lain yang lebih bagus. Boleh gak? Boleh apa enggak? Boleh, gak masalah. Apa masalahnya? Ini kan mobil, bukan emas. Iya kan? Bukan uang, bukan rupiah. Ini ada mobil, mobilnya merek apa gitu ya, mobil bapaknya, warisan. Kita jual dan dapat kembalian mobil yang lebih bagus. Maksudnya kita jual ke orang tertarik ini, antik mobil ini, cakep nih, mobil kodok nih. Ya, mobil PW ini bagus. Ana tukar mobil ana. Apa mobil antum? Ana enggak tahu mobilan, apa mobil yang bagus? Apa mobil yang bagus? Nah, itu. Mobil itu ya. Jauh 3 kali lipatnya. Boleh enggak? Sah enggak perdagangan itu? Perdagangannya sah dan dia melakukan itu juga boleh. Bahkan bagus karena menguntungkan anak yatim islah. Ya. Dan untuk bagus untuk masa depan dia. Misalnya anak yatim itu punya buku fikih muamal kontemporer. Ya. Terus dijual dengan cara ditukar dengan buku ensiklopedia ekonomi Islam 1000 halaman. ya. Bagus gak? Bagus, lebih bagus lagi. Boleh gak? Boleh. Gak apa-apa. Ya. Kemudian, hukum mempraktikkan rohan harta anak yatim. Menggadaikan harta anak yatim. Paham? Jadi harta anak yatim ini jadikan sebagai jaminan. Gadai kan? Ah, apa hukumnya? Jadi gimana gambarannya? Ah, untuk hutang kan? Nah, hutang ini untuk siapa? Kalau hutangnya nggak ada kaitannya sama dia, anak yatim, jangan. Yang hutang saya, misalnya. Saya ngutang berapa juta? 40 juta. Buat apa? Buat bisnis saya pribadi. Wah, Pak, saya ngutang dulu, Pak. Buat apa kamu? Buat ini, saya mau bikin warung. Ya udah, harus ada jaminannya. Ya udah, jaminannya mobilnya anak yatim. Apa coba? Dia siapa? Nggak ada kaitannya sama anak yatim ini. Kecuali kalau misalnya dia berhutang untuk kemaslahatan anak yatim ini. Maka dia gadaikan itu, tetapi ya tentu keuntungannya kelak diprediksikan lebih baik daripada yang digadaikan itu. Kan yang namanya barang gadaian itu belum tentu jadi buat pemberi hutang kan, belum tentu kan? Belum tentu, nanti bisa balik lagi. Bisa bayar hutang karena keuntungan. Oke gitulah. Diperbolehkan menggadaikan harta anak yatim ketika hutangnya itu berkaitan dengan maslahat anak yatim itu dan diprediksikan tidak merugikan. Ya gitu ya. Jadi syaratnya apa tadi? Ada kaitannya hutang itu dengan anak yatim dan tidak merugikan. 15. Hukum mempersewakan harta anak yatim. Boleh enggak? Boleh. Dengan syarat tadi, maksudnya dia mendapatkan apa, maksudnya anak akan mendapatkan keuntungan. Ini seperti mudharabah juga. Jadi dapat keuntungan. Anak yatimnya punya apa? Di dapat warisan kos-kosan, kontrakan berapa unit, ya. Masa setelah mati bapaknya, kemudian udah mati bapaknya berarti harus kosongin semuanya. Ya malah justru eman-eman gitu. Maka baiknya disewakan selama tidak untuk maksiat. Oke, jadi boleh dan bahkan dianjurkan karena akan mendapatkan keuntungan untuk anak yatim itu. 16. Hukum meminjam harta anak yatim. Hah? Minjem duitnya misalnya. Enggak boleh sebenarnya. Ya. Enggak boleh. Meminjam harta anak yatim. Kalau memang itu kebutuhan dan darurat maka enggak masalah. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Kenapa? Karena enggak ada yang ngejamin kita nanti mati pas lagi ngutang sama anak yatim gimana? Kan bingung anak yatim gimana tuh. Ya. Jadi kalau memang butuh ini dan harus ada saksi karena apa? Ini anak yatim enggak tahu apa-apa. Gitu kan? Dan ini saat darurat. Kemudian hukum meminjamkan harta anak yatim, ini jelas enggak bisa. Meminjamkan harta anak yatim kita nggak punya, nggak boleh, ya nggak boleh meminjamkan. Misalnya anak yatim itu punya mobil warisan, dia diam-diam dipinjemin ke teman-teman kita, party, nah ente pakai tuh mobil tuh, wih siapa punya anak yatim, emang boleh, udahlah apaan sih lah, nggak boleh kayak gitu, ya. Kemudian 18, hukum menjadikan harta anak yatim sebagai hadiah atau wakaf atau sedekah, penae gitu loh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Asalnya nggak boleh. Cuman ada beberapa hal yang membolehkan, cuman nggak usah kita berpanjang. Ya, jadi enak banget ada mobil. Ini hadiah buat kamu. Wah, kamu beli itu? Enggak, ini punya anak yatim. Ya Allah, ini tega banget. Ya, 19. Hukum memakan harta anak yatim ini sama dengan mirip dengan yang 10, ya mungkin ya. Nah, mirip dengan 10 ya. Intinya boleh ketika memang untuk kebutuhan makan dan kalau bisa kalau ketika udah mampu diganti, ya itu lebih baik. 20, hukum menggunakan harta anak yatim untuk selain makan bagi wali yang miskin, yang lebih tepat adalah tidak boleh. Jadi hanya untuk makan atau minimal mungkin kalau kehidupan sekunder yang darurat sekali, primer yang darurat sekali baru insya Allah diperbolehkan. Kita lanjut ke ini, pertanyaan banyak sekali mas. Pertanyaan dari ikhwan. Apabila memelihara anak yatim di rumah, apakah boleh anak tersebut boleh melihat sebagian aurat istri? Tidak boleh. Sudah selesai. Ya. Hah? Jelas bagaimana? Anak yatim, oh antum gak dengar. Anak yatim di rumah kita dan bukan mahram. Maksudnya orang luar, orang biasa. Ya, bukan anak kita, bukan siapa-siapa. Anak yatim di rumah kita, ya. Boleh enggak? Boleh. Tapi boleh enggak kemudian melihat aurat istri kita? Enggak boleh. Karena kalau dibiasain gitu, ntar lihat gedenya gitu kayak mana. Ya, walaupun kita ini abiku, bapakku, ibuku, enggak, itu bukan anak kita. Kita bukan bapaknya. Kita cuma kafir. Kemudian, jika anak dari seorang kafir, apakah termasuk yatim? Iya, termasuk yatim. Dan apakah akan tetap mendapatkan fadilah jika membiarkannya? Insya Allah dapat. Tapi tentu fadilah untuk yang muslim lebih baik. Ya. Karena ini belum balik dia. Ya. Jadi gak apa-apa. Saya punya om yang secara kasat mata seperti sudah bercerai sama istrinya karena pisah namun istri menikah lagi. Masya Allah. Padahal om saya tidak pernah bilang cerai atau tolak. Tapi om saya biasa aja karena maaf aslinya selama tahun kebelakang ini tidak pernah atau jarang memberi nafkah. Bahkan om saya sangat dekat dengan suami baru istrinya. Om saya sangat dekat dengan suami baru istrinya ini. Nah ini hukum anaknya bagaimana Ustaz? Udah yatim atau belum? Kan anaknya siapa nih? Anaknya siapa? Anaknya om. Anaknya omnya. Terus istri kan nikah lagi. Ya enggak yatim lah, orang ada bapak barunya. Ya kan? Karena ada bapak barunya, alhamdulillah. Ya. Dan siapa yang harus memberi nafkah? Ya bapak barunya itu. Jangan bapak lamanya. Ya. Ini enggak tahu udah cerai, mudah-mudahan udah cerai lah ya, kita enggak tahu ya. Coba tanya lagi, besok lapor ke saya, ya. Satu lagi Ustaz, omku ini tidak pernah sholat dan main togel terus. Doain tobat ya Ustaz. Ya Allah, semoga Allah jadikan orang ini orang yang bertobat kepada-Mu ya Rabb. Amin. Dan kalau yatim termasuk yatim mana? Enggak, yatim mana dikuan yatim, bukan yatim. Gitu ya, akhwat. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu keluarga punya anak 3 yang masih kecil-kecil. Lalu bapaknya sakit. Terus tidak lama meninggal. Terus selang beberapa bulan, si ibu sakit kemudian meninggal juga. Allah SWT. Lalu 3 anak kecil tersebut diasuh oleh pamannya yang masih single. Paman tersebut tinggal di rumah anak yatim piatu tersebut sampai memiliki 2 orang anak. Sekarang 3 anak yatim piatu tersebut sudah pada nikah. Tetapi si paman dan anak istrinya masih tinggal di rumah anak yatim piatu tersebut. Pertanyaannya, apakah paman anak yatim piatu ini termasuk yang ada dalam surat An-Nisa ayat 10 memakan harta anak yatim secara zalim? Kalau anak-anak yatim tersebut mereka rela, enggak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak rela dan pamannya memaksa masuk. Ya. Karena ini rumah warisan punya mereka. Gitu ya, kalau rela enggak apa-apa. Oke. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah bila membawa masalah waris hingga ke pengadilan? Enggak masalah. Malah itu yang ke hakim gitu loh. Karena ada tanah waris yang dijual dan disewakan tanpa izin dari ahli waris yang lain. Iya, harus ke hakim, tegakkan hukum ya. Hukum orang itu. Dari ikhwan, bagaimana hukum seumpama ada seorang anak yang diketahui ayahnya masih ada dan tahu di mana keberadaannya tetapi tidak mau memberi nafkah anak tersebut? Ini zalim, ayah yang zalim, dan boleh bagi istri untuk meminta cerai. Ya, ayah yang zalim. Tapi ini gimana? Ibu dan ayah masih belum cerai kan? Baik, apakah anak ini termasuk ke dalam yatim hukmi? Ayahnya masih ada dan tahu di mana keberadaannya. Maka pada kondisi kayak gini harus melapor ke pengadilan atau hakim dan seret itu ayahnya balik. Ima cerai, ima tetap. Ya, gitu ya. Kemudian bismillah. Untuk kasusnya seorang anak korban perceraian ayah dan ibunya. Dalam hal ini ayahnya masih bertanggung jawab untuk menafkahi misalnya biaya sekolah dan semua urusan anaknya. Apakah disebut yatim juga? Tetap disebut yatim karena sudah cerai, udah enggak jadi ayah kan? Kecuali di masa iddah. Jadi ini masih ayah tuh. Tapi kalau udah bisa, maka ini menjadi yatim hukmi. Tapi kalau ayahnya, mantan ayahnya itu mau menafkahi, alhamdulillah. Ya, jadi udah alhamdulillah, kafil ya insyaallah. 2, tadi dikatakan bahwa anak yatim adalah anak yang belum balig lalu diasuh oleh wali. Nah, ketika dia sudah balig tapi belum mampu menghidupi dirinya sendiri, apa walinya masih bertanggung jawab mengurusnya? Lebih baik terus diurus walaupun sudah balig, kalau perempuan sampai nikah. Karena belum tentu dia udah balig, tapi pahalanya beda dengan pahala untuk anak yatim, gitu ya. Maaf ini agak cepat karena waktu ini anak diburu oleh waktu. Anak hasil zina kan dinisbatkan nasabnya ke ibu, apakah termasuk anak yatim? Oh, anak-anak yang ini gak bisa jawab. Ini yang ini bagus nih pertanyaan anak kasih ini. Siapa nih? Ikhwan yang nanya ini anak kasih, Pak, anak kasih. Ini siapa yang jawab? Yang ah, aduh. Nantilah ya. Kemudian, apakah seorang ayah memiliki kuaci? Ah, kuaci apa kuaci? Kewajiban. Kewajiban menafkahi anaknya. Sementara anak tersebut diasuh ibunya, pisah karena cerai, sedangkan ibunya sudah menikah lagi. Tidak wajib bagi mantan ayah untuk menafkahi anaknya. Menafkahi mantan anaknya. Sudah anaknya sih. Nah, itu diasuh ibunya, kemudian ibunya menikah lagi, itu bapak barunya yang nafkahin tadi ya. Oke. Kemudian, apakah termasuk yatim hukum? Pakai kak, bukan pakai kof. Hukmi. Jika seorang bapak tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tetapi keberadaannya bapak hanya diketahui, misal di pulau Kalimantan dan anaknya bersama nenek di pulau Jawa. Ini insya Allah masuk ke yatim hukmi. Tetapi tadi seperti anak bilang, seret dia ke pengadilan. Asik, ya kan? Tidak bertemu, ya. Seret ke pengadilan, terus tuntut dia. Atau sering minta cerai sekalian. Ceraikan saya. Pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Padahal udah di rumah orang tuanya gitu kan. Dua, mana yang lebih didahulukan, memberikan bantuan kepada anak yatim atau janda? Wah, anak yatim dulu. Pertama, janda itu bagus ya, tetapi kalau misalnya menimbulkan fitnah kan lebih bisa menimbulkan fitnah. Yang bagus bantu anak yatim itu dan nikahi janda itu, ya itu bagus. Ya. Kemudian bolehkah menolak wasiat karena dirasa belum mampu? Boleh, kalau memang belum mampu takut ini amanat, boleh. Sahihkah jika diwasiatkan lewat mimpi? Enggak, sahih. Enggak jadi hukum. Apa ada yang dimimpi enggak jadi hukum syar'i ya? Di yayasan yatim tempat teman saya, sebagian besar anak di sana sudah baligh, tapi karena tidak mengetahui harta yang dinasihkan untuk yatim dibagi ke seluruhnya, lantas bagaimana memperbaiki hal semacam ini? Enggak ngerti di sana. Boleh dia itu. Karena niatnya adalah untuk anak yatim. Cari lagi buat nafkahin non anak yatim. Jadi jangan sampai menyelewengkan harta yang diniatkan oleh orang untuk anak yatim, malah buat anak yang sudah balik. Gak boleh, harus dipisah. Ya, boleh tinggal bareng-bareng, boleh, tapi harus dipisah. Ya, dua, bagaimana mengurusi harta anak yatim yang kemudian meninggal dan tidak ada kerabat yang lain masuk ke Baitul Mal? Silakan. Ya gitu, hartanya. Tapi enggak ada sekarang, baik teman. Kata wali dalam Al-Quran terjemahan depak diterjemahkan sebagai sahabat dekat. Tetapi dalam suatu kajian diterjemahkan sebagai pemimpin. Sebenarnya manakah mana wali yang lebih tepat? Semuanya benar. Semuanya benar sesuai dengan konteks masing-masing. Ya, kalau konteksnya teman, maka sahabat dekat. Kalau konteksnya untuk pemerintahan, maka pemimpin. Gitu ya. Kemudian dari Ikhwan, bagaimana hukum harta anak yatim yang diasuh sampai besar dan memiliki pekerjaan? Apakah orang tua angkat? Enggak ada, bukan orang tua angkat di sini, dia wali. Berhak atas penghasilan anak yatim tersebut? Tidak. Tidak berhak atas penghasilan anak yatim tersebut kecuali anak yatim itu ngasih. Ya. Jadi enggak diwajibkan karena dia bukan orang tua kandung. Ya, melainkan pengasuh saja. Dalam hadis, kamu dan hartamu milik orang, enggak, ini untuk orang tua kandung. Ya, baik ya, Ikhwan. Kemudian ada Ikhwan lagi, apakah wajib bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya untuk menikahi anaknya yang diasuh? Belum. Apakah wajib bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya untuk menikahi anaknya yang diasuh oleh ibunya? Paham atau? Hah? Untuk menafkahi anaknya, laki-laki mentalak istrinya, menafkahi anaknya yang kayak tadi ya. Setelah masa iddah berlalu tidak wajib. Ketika masih masa iddah masih wajib. Ya. Kemudian apakah memungkinkan bagi seorang anak yatim untuk memiliki lebih dari seorang wali? Ya bisa aja. Yang tadi ada wali untuk masalah dirinya, ada yang untuk hartanya, ya dan seterusnya ya. Gitu Ikhwan. Kemudian, apakah anak hasil pelacuran termasuk dari munfarid? Apa anak gak tahu nih? Masya Allah yang tulisannya subhanallah. Dua, apakah ada keutamaan yatim hakiki dibandingkan yatim hukmi? Wallahu ta'ala alam, sepertinya semuanya sama-sama baiknya ya. Kemudian bagaimana jika ada yang menanggung anak yatim tapi dia ahlul bid'ah? Apakah bisa bertekad dengan Rasul? Insya Allah bisa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa bid'ahnya. Karena dosa bid'ah juga selama bukan syirik ya, bisa diampuni oleh mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan. Kemudian, benarkah memegang kepala anak yatim harus membayar? Enggak, maksudnya anak yatim dielus terus kita bayar. Maksudnya jangan lus doang dong, bayar gitu. Gitu ya? Enggak harus, enggak harus. Karena tujuannya untuk memegang ini untuk hati doang. Enggak harus kita harus jadi wali, enggak harus kita bayar, enggak harus. Ya, kecuali di kebun binatang megang ular bayar tuh. Ya. Rokok menjual kuota kakak menjual harta warisan adiknya yang masih yatim. Menjual harta warisan adiknya yang masih yatim. Kalau menjual kemudian mendapatkan balikan yang lebih baik, maka enggak apa-apa. Tapi kalau menjual karena ingin mengambilnya atau ya syahwat, itu enggak boleh, ya. Itu hak dia. Kemudian, apakah syarat menjadi wali dan hukum-hukum fikih anak yatim berlaku juga untuk bukan berstatus anak yatim lagi? Tidak. Tidak. Dia hanya menjadi donatur saja. Kalau dia sudah balig, maka dia hanya menjadi munfik, donatur. Tidak seperti menafkahi anak yatim. Hukumnya beda. Maksudnya pahalanya beda. Kemudian, bagaimana hukumnya jika wanita harus bekerja keluar kota dan menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya karena suaminya pergi dan tidak diketahui kabarnya? Wanita harus bekerja keluar kota dan ini haram ini. Wanita harus bekerja keluar kota dan menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya karena suaminya pergi dan tidak diketahui kabarnya. Bukan masalah suami pergi, ini suami pergi enggak tahu kabarnya, udah buruk ya. Kemudian perempuan ini bekerja sampai keluar kota dan menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya, ini juga haram. Ya, karena safar keluar kota tanpa mahram pertama. Kemudian tidak menemani anak-anaknya. Jangan kayak gitu ya. Wanita tersebut bekerja karena terpaksa demi untuk menafkahi anak-anaknya. Ini makanya ini janda ini harus ada laki-laki yang nafkahinlah, kalau enggak mau nikahin nafkahinlah. Ya, kalau bisa nikahin nikahin. Ya. Makanya akhwat ini kalau misalnya udah punya suami ya bersyukur itu. Bersyukur, jangan dikit-dikit minta cerai baru suaminya salah dikit minta cerai gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau udah berabe urusannya, kalau udah dicerain beneran baru nyaho siada. Ya gitu ya. Baik, ini maaf udah cepat-cepat. Kemudian anak acak aja random ya. Untuk teman-teman yang insyaallah mendapatkan mencari yang random aja ya, bismillah ya. Hanya ini ya. Maaf ini karena terbatas juga. Dan ini bukan dagang, jadi ini bukan kimar ya insyaallah ya. Ini hadiah aja. Ini ikhwan empat atau ada nih ya, maaf ini agak nah ini baik, ini yang jawabannya saya kasih ke sana, mereka yang dapat insyaallah siapapun ya, nggak tahu ini ada berapa, 1, 2, 3, 4. Oke, ini berapa? Ya, kita tutup sampai situ. Insya Allah tiap pekan mudah-mudahan ada DPD baru terus insya Allah ta'ala. Terima kasih atas kehadiran antum. Jazakumullah khairah. Pada pekan depan kita akan membahas tentang masalah menikahi orang musyrik atau musyrikah. Insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.